Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melangsungkan sebuah ketaatan dan kebajikan yang sangat besar, yaitu duduk bersimpuh di majlis ta'ah dan ilmu. Sebuah majlis yang sangat tidak disukai keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Sebuah majlis yang menghimpit gerakan iblis dan bala tentaranya. Karena dengan ilmu, seseorang akan bisa memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki orang lain. Ilmu akan menjaga dirinya dan juga akan menjaga orang lain. Maka kita dengan ilmu ini harus berupaya untuk menjadi lawan yang tangguh iblis laknatullah alaih. Bagaimana caranya? Kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan yang telah kita peroleh. Karena orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkannya dibenci. Orang yang beramal tidak di atas ilmu dibenci pula. Maka berilmu dan beramal merupakan senjata di saat membutuhkannya menjadi senjata. Ilmu dan amal menjadi lentera di dalam kegelapan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keberkahan hari-hari kita duduk bersimpuh di rumahnya Allah, mendengarkan, menyimak, mempelajari wejangan-wejangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam melalui bimbingan para pendahulu kita yang saleh dan ulama-ulama di masa sekarang ini yang mengikuti langkah dan jejak mereka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan kita yang telah lalu terkait dengan nasihat-nasihat dan wejangan para ulama kita, terlebih khusus kita sebagai putra-putri dakwah yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. 3 poin yang sudah kita ambil dari wejangan mereka. Pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Niat perlu dijaga selalu dan harus dilakukan pembaharuan selalu. Yang kedua adalah kesabaran, dan yang ketiga adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pada nasihat yang keberikutnya ini, mereka berpesan kepada kita, yaitu as-suhbatu fima bainahum, agar kita selalu menjalin pertemanan dan persahabatan, atau dengan istilah lain adalah at-ta'akhi fillah, untuk terus menjaga persaudaraan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Nanti kita akan sampaikan perkara-perkara yang akan bisa menggoyangkan persaudaraan, hal-hal yang akan bisa merusak persaudaraan, menodai persaudaraan, sehingga muncul pada diri kita yang tadinya sahabat kita, yang tadinya teman kita berjuang, kita jadikan sebagai saingan di dalam hidup. Kalau sudah kita jadikan saingan di dalam hidup, berarti suatu ketika kalau dia mengalami yang lebih baik dari diri kita, maka muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, hasad, iri hati. Kalau ternyata muncul, kita lebih baik, kita mendapatkan dan dia tidak mendapatkan, muncul kesenangan dan kesukaan. Barakallahu fikum. Sungguh amat sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, di antara titipan pesan para ulama kita, agar kita benar-benar menjaga persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk melanggengkan persaudaraan ini? Disebutkan oleh Imam Rabi' hafizahullah ta'ala dengan al-ibti'ad, menjauh, meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan sebab-sebab perselisihan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Perselisihan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian itu gagal dan hilangnya kekuatan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka berpesan, berjaga-jagalah kalian dari perkara yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala menukilkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Muhammad Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah rasulnya Allah, dan orang-orang yang menyertai beliau keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir, dan sangat penyayang di antara mereka. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang kehidupan yang terjadi di zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum. Persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, saya wasiatkan kepada kalian untuk terus menjaga persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Cinta dibangun karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah termasuk sebesar-besar nikmat dari Allah buat kalian. Kalau ini, persaudaraan ini bisa terwujud di tengah-tengah kaum mukminin, sungguh mereka akan menjadi umat yang tangguh. Menjadi umat yang kuat. Maka beliau menjelaskan, tiadalah Allah membuka kemenangan demi kemenangan melalui tangan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali di saat mereka berada pada puncak ketakwaan. Kanu ala ghayatin minat taqwa wal ikhlasi wa kanu ala ghayatil mahabbati fillahi wa tamasuki fima bainahum wa fatahallahu bihimud dunya وَمَلَأُوا الدُّنْيَا عِلْمًا وَدِينًا وَأَخْلَاقًا وَعَدْلًا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Kata beliau, barakallahu fikum, tiadalah Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan demi kemenangan melalui tangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, melainkan di saat mereka itu berada pada ketakwaan yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, dan mereka itu berada pada puncak kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling kokoh mengokohkan, mereka saling kuat menguatkan, sampai Allah bukakan buat mereka dunia, dan mereka penuhi ilmu dengan agama, dengan akhlak, dan dengan keadilan. Kata beliau, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah nilai dan hasil yang akan diperoleh di saat seseorang menjaga persaudaraannya, rahimani wa rahimakumullah. Pesan ini adalah sangat-sangat agung, barakallahu fikum. Kita akan nukilkan insyaAllah dalil-dalilnya. Sekarang kita sebutkan di antara wejangan beliau, memberitahukan kepada kita akan sebuah kenyataan yang sangat memilukan, barakallahu fikum. Hadihi ruhul ukhuwah wal mawaddah wal mahabbah al khalisah ara annal muslimin yabtaqidunaha. Kata beliau, ruh persaudaraan ini, ruh kecintaan karena Allah Azza wa Jalla ini, saya melihat di tengah kaum muslimin sudah pudar. Sudah lenyap. Bahkan, kata beliau, di tengah orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, Allahu Akbar, melihat kelemahan di tengah-tengah orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, kepada hadis, kepada jalan yang lurus ini, kata beliau, aradha'fa wadihan fihim. Saya menyaksikan sebuah kelemahan yang terang di tengah-tengah mereka. Kita sebagai putra-putri dakwah ini mengakui hal itu. Betapa sering ternodai persaudaraan disebabkan karena sama-sama jualan cilok mungkin. Iya. Teman kita agak laris, kita kurang. Atau sama-sama jualan herbal mungkin. Atau madu, atau yang semisalnya. Terkadang terpengaruhi persaudaraan kita karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan, saya menyaksikan sebuah kelemahan wadhihan yang sangat-sangat jelas di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah siapa yang dimaksud oleh beliau? Di tengah orang yang menisbahkan kepada sunnah. Di tengah orang yang menisbatkan diri kepada hadis. Di tengah orang yang menisbatkan diri kepada manhaj jalan ini. Wa ara, kata beliau, annahum la yahtammuna bihadzal amr biqadri ma yastahiqu minal ihtimam. Saya melihat mereka tidak memberikan perhatian yang benar-benar, kata beliau, barakallahu fikum. Mari kita terdegur dengan ini. Mari kita terdegur dengan wasiat dan wejangan ini, barakallahu fikum. Untuk kita kemudian tahu bahwa ternyata betapa murah nikmat Allah yang besar ini di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala menyebutkan pula, min manhajis salafis salih, dari manhaj salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, an tatawaffara mahabbatuhum fima bainahum, benar-benar sempurna kecintaan mereka di kalangan mereka karena Allah Azza wa Jalla. Walakin kathiran minan nas innama mahabbatuhum tatba'ul ahwa, tatba'ul ahwa. Namun kebanyakan sekarang manusia kecintaan mereka itu sesuai dengan selera hawa nafsu. Ini yang mayoritasnya, kata beliau, barakallahu fikum. Sehingga ada orang yang bersaudara dalam membela kesalahan dan kebatilan. Dianggap bahwa itu adalah persaudaraan fillahi. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Persaudaraan di dalam menebarkan dan bekerja sama menyebarkan kejelekan, celaan dan cercaan, ini adalah persaudaraan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin syaitan telah menggambarkan kalau itu merupakan bentuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, barakallahu fikum, sebuah kenyataan yang dijumpai dan ditemukan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, akan adanya persaudaraan yang dibangun oleh kepentingan. Lebih jauh lagi digambarkan oleh seorang sahabat, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Kata beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang cinta karena Allah, dia marah karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan kewalian dari sisi Allah Azza wa Jalla, kecintaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, muslimin dan muslimat, putra-putri dakwah ini, ingat di depan kita sudah berbicara tentang keikhlasan. Sekarang kita dituntut membawa keikhlasan itu di saat kita mencintai saudara kita karena Allah. Membenci pun karena Allah. Marah terhadapnya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan karena Allah, ketulusan dan keikhlasan ini akan mendapatkan wilayah kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menambahkan, mari kita camkan baik-baik kalimat sahabat jalil Abdullah ibn Abbas. Walayyajida abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadhalik. Tidak akan seseorang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya beriman, walaupun sholatnya itu baik banyak atau puasanya, sampai dia seperti itu. Ai cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah, marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman kalau dia tidak punya ini semua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau setelah itu menjelaskan, setelah beliau menggambarkan hal itu, beliau sekarang mengungkapkan di depan kita tentang sebuah realita, kenyataan persaudaraan di masa Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, waqad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunia. Tapi telah menjadi mayoritas dasar persaudaraan manusia hanya dalam urusan dunia. Hanya dalam urusan dunia, barakallahu fikum. Sayang kenapa? Dekat kenapa? Dia loyalitas kenapa? Coba dicek, coba dicari. Jangan-jangan ada dunia yang dia inginkan. Jangan-jangan ada dunia yang akan dia dapatkan. Coba dicari, barakallahu fikum. Ini semuanya illa man rahimah rabbah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, Abdullah ibn Abbas mengungkapkan di depan kita tentang sebuah realita hidup persaudaraan di masa beliau. Kebanyakan persaudaraan di kalangan manusia, kata beliau, dalam urusan dunia. Wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Hal itu tidak akan memberikan apa-apa buat pemiliknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan al-Syeikh menjelaskan ucapan sahabat Abdullah ibn Abbas ini. Beliau mengatakan, fa'idha kanal balwa qad ammat hadha fi zaman ibn Abbas fi khairil qurun, fama zadal amru ba'da dhalika illa shiddah. Kata beliau menggambarkan, al-Syeikh mensyarah ucapan al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau malapetaka bala ini telah menimpa secara umum di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik generasi, maka urusan ini di masa setelah beliau akan lebih syiddah, lebih keras lagi. Hatta waqa'atil muwalat ala syirki wal bid'i wal fusuki wal isyan. beliau menjelaskan tidak hanya sebatas karena dunia membangun loyalitas dan cinta, terkadang loyalitasnya dibangun di atas kesyirikan. Loyalitas itu dibangun di atas perkara-perkara baru dalam urusan agama, dibangun di atas kefasikan, dibangun di atas isyan perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Kata beliau, waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam biqauli bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Benar-benar telah nampak, terjadi jelas kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keasingannya. Maksudnya bagaimana? Persaudaraan karena Allah itu menjadi asing. Persahabatan karena Allah itu menjadi asing. Cinta karena Allah Azza wa Jalla itu asing. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak, apalagi di masa sekarang ini. Kita yang mungkin sudah melalui sekian ujian di dalam dakwah. Mungkin di antara kita ada yang dari awal ikut bergabung dengan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Dia menemukan bagaimana fitnahnya ihya'ut turath, fitnah sururiyah, kemudian disusul barakallahu dengan fitnah-fitnah keberikutnya, Ja'far Umar Thalib, kemudian Hajuri, kemudian Ma'bar. Semuanya barakallahu fikum memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Memang benar-benar asing cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang yang benar-benar cinta kepada Allah, samratuha, buahnya adalah dia mengingkari siapapun yang melakukan kesalahan dan kekeliruan, dan dia membela siapapun yang berada di atas kebenaran. Dia topang, dia dukung orang yang berjalan di atas al-haq, dan orang yang berjalan di atas kesalahan dan kekeliruan dia ingatkan, bahkan sampai kemudian diperingatkan umat darinya. Ini adalah samratun min samarati mahabbatin lillah, buah dari buah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kita menjumpai dan menemukan kata-kata sumbang di saat kita memberikan pembelaan kepada kebenaran, dikatakan muqallid, muta'assib, syiddah, gelar-gelar. Di saat kita membela orang yang berjalan di atas kebenaran, dikatakan muta'assib, orang-orang yang fanatik. Menunjukkan di tengah-tengah kita saja kecintaan karena Allah itu benar-benar asing. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ternyata telah terjadi di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, persaudaraan itu dibangun di atas bangunan-bangunan keduniaan. Betapa rapuh. Barakallahu fikum. Untuk mewujudkan ini, coba ingat wasiat mereka yang pertama. Jaga keikhlasan engkau. Jaga. Ketakwaan engkau kepada Allah harus dijaga, dijaga, dijaga. Karena ini atas dasar. Kalau kita sudah berkecimpung di dalam dosa, tidak pernah kita akan, kalau sudah berat bagi kita untuk bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, kita tidak akan mencari kecuali yang sama dan serupa. Siapa yang memberikan kita peluang-peluang untuk melakukan dosa, kita cari. Siapa yang agak lembek, kita akan temani. Terus demikian. Barakallahu fikum. Di saat ketakwaan kita itu lemah, demikian juga di saat keikhlasan itu ternodai. Barakallahu fikum. Wajar kalau tadi temannya yang banyak mengingatkan dia, menegur dia, membantu dia, menarik tangannya, mengelemparkan tali untuk menyelamatkan dia. Akhirnya menjadi orang yang paling dibencinya di dalam hidup. Berarti kan sudah pudar dari atas. Keikhlasannya sudah terganggu. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di dalam mewujudkan kecintaan karena Allah, kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan, masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, sudah asing rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di fitnah yang kita temukan terakhir ini, lebih dahsyat, sekian dahsyatnya dari fitnah-fitnah sebelumnya. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Hancur persaudaraan. Hancur. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang saudaranya berjuang membela kebenaran, dianggap sebagai lawan dan tandingan, yang menggesek kedudukannya, yang mungkin barakallahu fikum berusaha menarik dia, padahal itu adalah waswas syayatin. Hafizani wa hafizakumullah. Coba kita ingat baik-baik ucapan Syekh Rabi barakallahu fikum masih di awal-awal fitnah tentang soal fiqh ini. Kuntu uhibbuhu. Saya dulu mencintai dia. Siapa yang dimaksud? Ibnu Hadi. Doktor Muhammad bin Hadi. Kuntu uhibbuhu. Kita bisa membayangkan bagaimana kecintaan seorang alim. Terus atas dasar apa kecintaannya? Kita bisa menggambarkan ini adalah warasatul anbiya yang berbicara. Kuntu uhibbuhu. Saya dulu mencintainya. Dibanding dengan kita sekarang, tidak pernah kenal dia, berlagak seolah-olah orang yang paling cinta kepadanya. Ajib. Aneh. Barakallahu fikum. Kata Syekh, kuntu uhibbuhu. Saya dulu mencintai dia. Lah Syekh Rabi berbicara, saya mencintainya. Kita yang di Indonesia saja merasakan bagaimana kecintaan dia terhadap kita. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau selevel beliau doktor, kecintaan Syekh rahimani wa rahimakumullah. Tapi beliau kemudian mengatakan, al-an taghayyara. Namun sekarang dia sudah berubah. Alim besar yang dia tinggal dan tahu di kota Madinah menyebutkan al-an taghayyar. Wah, kita pura-pura membela, bukan pura-pura. Dengan semangat memberikan pembelaan. Wah, Syekh alim hafid ini. Sudah Syekh sudah menyebutkan demikian. Al-an taghayyara. Kuntu uhibbu. Saya dulu mencintai dia. Tapi sekarang sudah berubah. Subhanallah. Sekali lagi. Kita ini dididik. Barakallahu fikum. Untuk menghormati, apalagi dia adalah mutakhasis di dalam bab ini, orang yang mengkhususkan, Allah pilih beliau, hafizahullahu ta'ala, memberitahukan kepada kita sebagai putra putri dakwah ini, sayangnya, karena kan muncul keanehan, wah ini disikat, itu disikat, ini dikatakan ini ditudung demikian. Ini ucapan yang sangat indah, penyejuk sesungguhnya. Ini di awal-awal. Barakallahu fikum. Kuntu uhibbuhu. Namun sekarang dia berubah. Wa zalama ikhwanahu. Dan dia berbuat zalim kepada saudara-saudara. Menghancurkan persaudaraan. Siapa? Apa sih yang mendorong dia untuk melakukan demikian? Terjadi perubahan? kemudian sampai menjatuhkan di dalam sebuah barakallahu fikum kezaliman terhadap saudara-saudaranya. Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu taala telah memberikan sebuah jawaban kenapa berubah. Ubtuliya bihubbi zaamah, dia dicoba oleh Allah dengan cinta kepemimpinan. Bagi kita ya Allah, jawaban yang sangat menyejukkan. Setiap orang akan bisa untuk kemudian terkena dengan fitnah tersebut. Kita berusaha membersihkan, kita berusaha memberikan pembelaan, kita berusaha menghadang, mensucikan, membersihkan dah. Ya Allah, barakallahu fikum. Memang kita tidak dididik jadi muqallid. Dengan informasi seperti ini, barakallahu fikum, bukan kemudian ketika kita mengambilnya menjadi muta'assib. Sampai kemudian dari mereka mengatakan ya'buduna rabbi, menyembah rabbi. Bukankah tudingan kekufuran ma'asyiral muslimin dan muslimat? Hancur persaudaraan barakallahu fikum. Tadi ada isyarat. Ternyata yang menyebabkan kehancuran persaudaraan itu karena ada kezaliman yang dilakukan. Berbuat zalim barakallahu fikum. Dan yang menyebabkan terjatuhnya dalam kezaliman dari orang yang baik, ada sesungguhnya yang terselip di sana. Ada dunia yang ingin diperoleh. Maka barakallahu fikum, kita belajar sekarang. Di saat kita mewujudkan kecintaan karena Allah, kita bela kebenaran dan kita bela orang-orang yang benar. Kita jelaskan penyimpangan kesalahan. Semestinya orang yang jujur di dalam agama ini adalah bentuk kasih sayang dia terhadap saudaranya. Di saat kemudian melihat yang benar dia bela, orang yang benar dia bela, orang yang salah dan kesalahannya dinasehatkan dan diingatkan. Ini sesungguhnya buah dari cinta karena Allah Azza wa Jalla. Tetapi ini barakallahu fikum dicat dengan berbagai macam cat. Tadi kita sebutkan taklid lah namanya. Ta'assub namanya barakallahu fikum. Kemudian dicela orang yang membawa bendera kebenaran itu dengan celaan-celaan berbagai macam barakallahu fikum. Sungguh sangat asing. Kita langsungkan beliau mengatakan, waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar fi ahdi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yu'athiru ba'duhum ba'dhan ala nafsihi mahabbatan fillahi wa taqarruban ilaihi. Kata beliau, dan kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan di masa Abu Bakar, Umar, mereka benar-benar mengedepankan saudaranya dari dirinya sendiri. Mahabbatan fillah, dasar cinta karena Allah azza wa jalla, wa taqarruban ilaihi, taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Coba kita lihat para ulama itu yang mereka menyodorkan terbaik tetapi diberikan yang terjelek di dalam hidup, mereka tidak pupus harapan. Mereka terus menyodorkan yang terbaik, menyodorkan yang baik, walaupun mungkin tikaman, celaan, cercaan datang, karena dia membangun cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu semua barakallahu fikum disodorkan, walaupun pahit mungkin akibatnya, banyak orang yang tidak menyukainya, membencinya, mencelanya. Mereka tidak pernah peduli barakallahu fikum. Maka ini kan terkadang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kita membangun cinta kita kepada ustaz kita ini karena Allah, tiba-tiba turun ujian. Seorang ustaz ini tergeret. Tergeret barakallahu fikum. Karulah ya na'udzubillah menimpa kita semuanya. Dan mungkin untuk menimpa kita. Tergeret barakallahu fikum. Datang setan kemudian, ya akhi, kenapa anda meninggalkan ustaz anda? Bukankah dia orang yang paling berjasa pada diri anda? Datang untuk membangkitkan emosional. Barakallahu fikum. Dia pernah berjasa ini. Dia paling, darinya saya mendapatkan hidayah. Wah, diungkit. Mulai lembek. Mulai loyo. Mulai lesu. Barakallahu fikum. Yang tadinya itu sudah tepat. Dia menerapkan cintanya karena Allah kepada ustaz itu. Tapi mulai digoyangkan dengan bisikan-bisikan seperti itu, goyang pula barakallahu fikum amblas cintanya karena Allah. Bisa dia kemudian melepaskan cintanya itu cuma ingat jasa ustaz ini besar, dia dulu yang menikahkan saya sama fulana, dia dulu yang membantu saya modal, mungkin dia dulu yang ini, dia dulu, wah diungkit, hancur lebur cintanya karena Allah Azza wa Jalla. Seorang sunni salafi, putra putri ahlus sunnati wal jamaah, tidak akan berbuat demikian barakallahu fikum. Dia menjaga. Kalau cinta karena Allah itu merupakan nikmat yang sangat besar di dalam hidup, maka buah cintanya karena Allah Azza wa Jalla, dia membela tatkala dia benar. Dia mengingatkan dan memperingatkan tatkala dia salah dan keliru barakallahu fikum. Jadi ini rahimani wa rahimakumullah tentang apa yang terjadi di zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kama qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka benar-benar mengedepankan saudaranya atas diri-diri mereka walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Allah memuji persaudaraan karena Allah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa laqad ra'ayna ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaq bidinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim. Sampai sedemikian rupa dalam urusan dunia, dinar dan dirham, dia menganggap saudaranya lebih berhak dari dirinya sendiri. Berat sekali. Karena Abdullah ibn Abbas menggambarkan ammah mu'akhad, keumuman persaudaraan di kalangan manusia itu dibangun di atas dunia. Kita ingin lepas dari itu semua. Bagaimana? Kita mencoba pertama kali meluruskan, kita masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam dakwah ini. Berarti ini adalah sebuah kemuliaan bagi kita. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya sungguh amat-amat sangat sedikit. Berarti kita harus merubah tujuan kita, niat kita, menjaga keikhlasan kita. Karena berlalu tidak ada seorang pun yang telah mendapatkan hadiah dan hidayah untuk kemudian berjalan di atas manhaj ini yang mulus jalannya, tidak ada ujian dan cobaan. Enak jalan, tidak ada. Semuanya penuh dengan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Berarti ini butuh keikhlasan yang tangguh dan kuat. Kita punya wibawa, ya. Di saat dihancurkan wibawa engkau dengan kebenaran yang engkau bawa, apakah engkau akan membela atau engkau akan sabar untuk menanggung bahwa ini adalah sebuah amal yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla buat engkau dan untuk mengangkat derajat engkau di sisinya. Maka berarti kita harus terus menata rapi keikhlasan. Kita lihat koreksi amal-amal kita. Mungkin ada di sana bolong-bolong atau mungkin ada dosa dan kemaksiatan. Karena sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, itu semuanya tidak akan memudaratkan kita. Tetapi yang memudaratkan adalah dosa yang kita lakukan, kejahatan diri kita sendiri, dan kerusakan amal yang kita lakukan. Itulah yang membahayakan barakallahu fikum. Adapun celaan atau caci makian siapapun, itu sesungguhnya menjadi hiburan. Ya Allah, Allah sayang kepada kita. Kenapa? Allah masukkan atau titipkan nilai-nilai dan pahala dari orang lain karena lisannya, karena tulisannya, karena celaan dan caci berbagai macam. Barakallahu fikum. Semestinya kita bersyukur sehingga kita tidak bersedih karena ujian dan cobaan yang menimpa Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan masyayikh yang lain. Itu adalah semuanya li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka di umat ini. Barakallahu fikum. Allah menambah amal soleh mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khawatirnya, kalau kita menjumpai seperti itu, kita tidak bisa bersabar. Kita berupaya untuk kemudian membalas. Ketika dicela, balas mencela. Ketika bongkar, balas membongkar. Misalkan, kata Imam As-Sa'di, ini akan mempengaruhi buat engkau. Tapi jika lo sabar untuk menghadapinya, la yadur, tidak akan memudaratkan kecuali dirinya sendiri. Memang berat, barakallahu fikum, berat sekali. Makanya keikhlasan kita terus kita jaga, minta kepada Allah agar kita diberikan ketulusan dan keikhlasan untuk berjalan di atas dakwah ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah salah satu contoh dari kehidupan para sahabat di masa yang silam. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, aktsaru mawaddatin nas wa musahabatihim ala amri dunya, wa hadza qalahu Ibnu Abbas wa huwa ba'idul ahdi minna qaribul ahdi minan nubuwati. Kata beliau, kebanyakan kasih dan cinta serta persahabatan mereka, persahabatan dibangun di atas urusan dunia. Inilah yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah jauh masanya dengan kita dan dekat masanya dengan kenabian. Fa idza kana an-nas qad taghayyaru fi zamanihi fama baluka bin-nasil yaum. Kalau orang-orang di masa beliau sudah terjadi perubahan sedemikian rupa, bagaimana lagi tentang kita manusia pada hari ini? Barakallahu fikum. Faqad sarat mu'akhatun nas illa nadir ala amri dunya bal sara a'zam min dhalik yabi'una dinahum bidinarihim. Yabi'una dinahum bidunyahum. Kata beliau barakallahu fikum, sungguh telah terjadi persaudaraan di kalangan manusia itu, kecuali jarang sekali. Ada orang yang terus menjaga persaudaraan karena Allah, tapi persaudaraan secara menyeluruh terbangun di atas dunia. Bahkan lebih dari itu, ada orang-orang yang menjual agamanya untuk dengan harga dunianya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk perkara yang menggoyangkan persaudaraan ini, merusak persaudaraan di tubuh orang-orang yang baik adalah apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sekaligus barakallahu fikum sebagai penutup dalam pertemuan kita ini biiznillah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, jangan kalian saling hasad menghasadi. Wala tanajashu, bentuk jual beli najas dilarang karena padanya ada penipuan. Wala tanajashu, jangan kalian melakukan najas, sebuah jual beli yang ada padanya unsur penipuan. Jangan menipu saudara engkau. Kemudian wala tabaghadu, kalian saling murka memurkai, saling marah. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling bokong membongkongi, meninggalkan, tidak mau memberikan nasihat, pokoknya sudah terserah. Barakallahu fikum. Jangan, jangan kau lakukan itu semua. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim atas muslim lainnya, dia tidak akan berbuat zalim. Kapan saja dia melakukan kezaliman, hancur lebur persaudaraan itu. Barakallahu fikum. Kapan saja rahimani wa rahimakumullah melakukan kezaliman, engkau mencela dia, engkau ingin menjatuhkan dia, engkau kemudian barakallahu fikum mencaci maki dia, menghabiskan dia, ini semuanya adalah gambaran kezaliman yang diperbuat. Hancur lebur ukhuwah persaudaraan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita menyaksikan ada orang yang melakukan kezaliman, kewajiban kita harus kita ketahui. Jangan sampai kita ikut berbuat zalim. Walaupun yang melakukan itu guru kita, ikut berbuat zalim. Alim kita, ikut berbuat zalim. Ini adalah penghancur nikmat persaudaraan sekaligus kezaliman atau dosa besar. Barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, rahimani wa rahimakumullah, kalau dibaca dari awal hadisnya, dasar sesungguhnya adalah persoalan dunia. Karena urusan kebenaran tidak akan pernah menjadikan seorang berbuat zalim. Dengan kebenaran dia akan menjadi orang yang tawadu. Barakallahu fikum. Terdidik dengan kebenaran itu, maka di saat kemudian dia tidak lagi menghormati kebenaran, kemudian muyul, ada kecenderungan terhadap dunia. Dunia jangan kemudian digambarkan cuma barakallahu fikum, ya dolar, rial, atau kemudian rupiah, ya, atau mungkin kulkas, emas, dan tidak. Termasuk juga dalam dunia itu adalah, ya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dituakan, ingin diangkat, ingin dihormat. Itu semuanya adalah dunia. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang sudah melirik kepada dunia-dunia itu, nanti berakhir. Tadi, kalau dia tidak berbuat zalim, dia akan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Karena kebenaran yang dia hormati, karena kebenaran yang dia bela, karena kebenaran yang ia cintai, menjadikan dia tawadu untuk kemudian tampil memerangi kezaliman siapapun yang melakukan kezaliman itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak akan berbuat zalim terhadap saudaranya. Muslim adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak akan berbuat zalim. Hartanya, darahnya, kehormatannya, dia terus jaga. Barakallahu fikum. Karena ini adalah kewajiban dia. Berikutnya, persaudaraan tidak akan merendahkan dan menghinakan saudaranya. Coba kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya ahlu takhzil. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. La yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang benar-benar tulus, ikhlas, memperjuangkan kebenaran. Gambaran sebuah keikhlasan yang dia tidak bergerak, dia tidak diam, kecuali karena kepentingan kebenaran. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah jaga dia dari dua bentuk lawan. Lawan yang pertama, artinya orang yang benci terhadap dia, ahlu takhzil. Dari kalangan dia sendiri, dia dijatuhkan, dia difitnah, dia diomongkan, dia ini, dia itu. Tadi sama-sama berjalan. Orang yang tulus membela kebenaran tidak akan memudaratkan. Walaupun mungkin yang melakukan takhzil ini lebih berilmu, lebih tinggi, barakallahu fikum ibadahnya, tidak akan memudaratkan dia selama dia membela kebenaran. Barakallahu fikum. Selama dia mengedepankan kepentingan kebenaran, la yadhurru, tidak memudaratkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau orang lain yang menyerang dia, misalkan mencela, mencaci maki, menjatuhkan, tidak akan yadhur. Orang muslim bersaudara dengan muslim lainnya, dia tidak pernah lakukan itu. Bagaimana lagi kalau akan pantas dilakukan oleh orang yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus dibuang jauh-jauh, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Kita anggap bahwa saudara kita ini adalah teman kita. Kita kuat dengan mereka. Kita bisa kokoh dengan mereka, tentu ba'dallah azza wajal. Kita bisa berbuat dengan mereka. Jangan jadikan mereka sebagai saingan di dalam hidup. Tapi jadikan sebagai teman, yang satu mengokohkan yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir, dia tidak akan melakukan kedustaan padanya. Dia tidak akan berdusta. Apalagi menyodorkan kedustaan-kedustaan untuk kemudian menipu saudaranya ini agar bergabung bersama dia. Tidak akan pernah dia lakukan. Tapi ini semuanya akan terjadi di saat hancur dasar-dasar wasiat para ulama. Keikhlasan kita rusak, ketakwaan kita rusak, barakallahu fikum. Kesabaran kita hancur, hancur pula persaudaraan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi saya mengajak putra-putri dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, mari kita pegang baik-baik pesan-pesan para ulama kita ini buat diri kita sendiri. Berharap akan bisa menjadi berbuah buat istri kita, buat anak kita, buat putra-putrinya muslimin, dan buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Kita menginginkan kebaikan kepada semua pihak. Sebagaimana kita telah menginginkan kebaikan buat diri kita, kita tidak pernah menginginkan kejelekan buat saudara kita dan saudari kita. sebagaimana kita tidak pernah menginginkan kejelekan buat diri kita sendiri. Inilah persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Inilah dia pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada barakallahu fikum kalimat-kalimat yang mungkin bisa dipahami sana sini atau mungkin salah. Adalah kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, wa astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, itu datangnya dari diri dan syayatin, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.